Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wasyamsi waduhaha. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Walqamari idza talaha. Demi bulan apabila mengiringinya. Wan nahari idza jallaha. Demi siang apabila menampakkannya. Wal laili idza yaghsha. Demi malam apabila menutupinya gelap gulita. Was samaa'i wa ma banaaha. Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan. Wal ardi wa ma tahaaha. Demi bumi serta penghamparannya. Wa nafsin wa ma sawwaaha. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Kadzabat Samud bil tawaha. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas, zalim. Idzim ba'tha ashqaha. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqayaha. Lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidhambihim fadamdama alaihim rabbuhum bidhambihim fasawwaha. Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakannya dengan tanah. Wala yakhafu 'uqabaha. Dan dia tidak takut terhadap akibatnya.